Bismillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan dars ke-40, yaitu isim mansub selanjutnya al-maf'ulu li ajli. Al-maf'ulu li ajlihi ismun mansubun yudhkaru ba'dal fi'li li bayani sababihi ay yaqau fi jawabi lima. Lima hadatsal fi'lu. Jadi maf'ul li ajli adalah isim mansub yang disebutkan setelah fi'il untuk menjelaskan sebabnya. Ay maksudnya yaqa'u fi jawabi, maksudnya ya, maf'ul li ajlih itu ya merupakan jawaban dari pertanyaan lima. Hadasal fi'lu, kenapa ya perbuatan tersebut terjadi. Jadi maf'ul li ajlih, atau ada catatan kaki di sini, maf'ul li ajlih awil maf'ulu ma'ah. Ini bab yang lain. Ada isim yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il atau tidak terjadinya fi'il. Ya, nanti. Ini catatan kaki dari buku yang ditahqiq oleh Dr. Ahmad bin Ismail. Kita lanjut. Mislu contohnya di mulakhos. Tusarrafu Tusarraful mukafa'atu tashji'an lil aminina. Al-mukafa'atu hadiah-hadiah atau bonus. Tusarrafu itu majhul ya, diberikan. Tashji'an lil aminin, sebagai bentuk ya, penyemangat bagi para pekerja. Maka tashji'an di sana contoh maf'ulun li ajli, ya mansubun bil fathah. Karena lima ya, tusarraf, kenapa diberikan ya, maksudnya bonus-bonus itu, maka jawabnya tasyji'an lil amilin, untuk memotivasi para pekerja. Contoh yang lain, hadara aliun ikraman li Muhammadin, Ali hadir dalam rangka menghormati Muhammad. Maka ikraman maf'ulun li ajli mansubun bil fathati. Contoh yang lain, usamihu as-sadiqa muhafazatan ala sadaqatihi. Aku memaafkan ya, teman itu muhafazatan, karena menjaga hubungan ala sadaqatihi. Ya, dalam ya, menjaga hubungan ya, pertemanan. Jadi biasanya diartikan juga karena muhafazatan. Maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathati. Ya, maf'ul li ajlihi mansub dengan tanda fathah. Poin kedua, as-sani al-aslu fil maf'uli li ajlihi an yakuna mansuban. Secara asal maf'ul li ajlihi itu mansub. Wa yajuzu jarruhu bil lami wa hina idzin la yurabu maf'ulan li ajlihi bal yakunu al-jar wal majruru muta'alliqan bima qablahu. Ya, akan tetapi boleh maf'ul li ajlih itu walaupun secara asal mansub itu dijarkan majrur dengan lam huruf jar, dan ketika tersebut dan ketika itu maka maf'ul li ajlihnya diirab, tidak diirab sebagai maf'ul li ajlih, bal akan tapi tetap diirab sebagai jar dan majrur muta'alliqan yang terkait bima qablahu, dengan fi'il dengan ya muta'alliqnya atau sesuatu yang berada di sebelumnya. Contoh yang lain. Tusarraful mukafa'atu li tasyji'il amilin. Bonus-bonus ya, hadiah itu diberikan untuk memberi semangat kepada para pekerja. Ini tasyji'an kalau pakai huruf jar li tasyji'i ya, jadi jarun wa majrur. Hadara aliyun li ikrami Muhammadin. Contoh yang tadi kan hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Tapi ini langsung hadara aliyun li ikrami Muhammadin, Ali menghadiri ya, Ali hadir untuk menghormati Muhammad, dalam rangka menghormati Muhammad. Nah, ini contoh-contoh maf'ul li ajli yang dia bentuknya masdar sorry. Tapi juga bisa maf'ul li ajlih itu dari masdar mu'awwal. Bagaimana masdar mu'awwal sudah kita bahas di pembahasan yang lalu. Contohnya, zurtuka antuk rimani. Aku telah Aku mengunjungimu, aku telah mengunjungimu, antuk rimani, agar engkau mengunjungi aku. Nah ini masdarun muawwalun, ya, an dan tukrimani, yaitu fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun li ajli. Jadi zurtuka antukrimani, aku telah mengunjungi engkau, ya, karena atau agar engkau mengunjungi aku. Ya, contoh yang lain, ya, sebagai tambahan dari pembahasan maf'ul li ajli. Kemudian catatan tambahan untuk bab maf'ul li ajlih, biasanya maf'ul li ajlih itu tadi diartikan karena. Kemudian maf'ul li ajlih itu biasanya ya af'alul qulub, ya, perbuatan atau amalan-amalan hati. Maka ada beberapa syarat, ya. Isim itu kapan bisa dijadikan maf'ul li ajlih? Yang pertama, jika isim tersebut adalah masdar dari fi'il qalbi, yaitu tadi af'alul qulub. Fi'il af'alul qulub maksudnya adalah fi'il yang menjadi amalan hati, misal benci, ya, sedih, memuliakan, ya, suka, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, isim tersebut harus menerangkan sebab terjadinya fi'il, baru dia bisa dikatakan al-maf'ulu li'ajli. Kemudian yang ketiga, masdar dari fi'il terjadi dalam satu waktu. Jadi antara masdar dan fi'ilnya itu benar-benar terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian yang keempat, pelaku dari fi'ilnya dan masdarnya itu harus sama. Sebab ini dirinci di ada di kitab Muyassar 3 juga ada. Ya, di sini sebagai tambahan. Nah, keempat syarat ini harus terpenuhi, ya, untuk, ya, isim tersebut bisa, ya, dimansubkan sebagai maf'ul li ajli. Ya, jika salah satu dari, ya, syarat-syarat tadi bahwasanya masdarnya harus af'alul qulub, kemudian menerangkan sebab terjadinya fi'il, masdar dan fi'ilnya harus dalam satu waktu yang sama, dan fi'il dari masdarnya juga fi'il dari fa'il dari fi'ilnya plus masdarnya itu sesuatu fa'il yang sama. Kalau tidak terpenuhi, ya, syarat-syarat tersebut, ya, walaupun hanya satu saja, maka isim tersebut harus dimajrurkan dengan huruf yang bermakna sebab. Contoh, jitu lita'allumi, aku datang untuk belajar. Maka harus dijarkan dengan harfu jar lam. Jitu lita'allumi, tidak boleh dikatakan jitu ta'alluman. Ya, tapi harus jitu lita'allumi. Tidak boleh dimansubkan karena masdarnya, ya, misal bukan mas af'alul qulub. Jitu al-yauma li'ijlalika ghadan, aku datang hari ini. Jitu al-yauma li'ijlalika ghadan, karena untuk menghormati, ya, menghormatimu besok. Nah, ini contoh yang tidak terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu masdar dan fi'ilnya tidak dalam satu waktu. Kalau tadi jitu lita'allumi, kenapa harus dikasih huruf jar? Karena, ya, masdarnya bukan af'alul qulub. Ta'allum itu bukan af'alul qulub. Kemudian, kalau yang masdar dan fi'ilnya tidak terjadi dalam satu yang waktu yang sama, misal dikatakan ji'tul yauma, aku datang hari ini, li'ijlalika ghadan, ya, datangnya hari ini, tapi untuk menghormati ibunya besok. Nah, ini juga tidak boleh dimansubkan. Maka harus dikasih, ya, huruf jar, jitul yauma li ijlalika. Enggak boleh langsung jitul yauma ijlalan laka godan. Tapi kita majrurkan jitul yauma li ijlalika godan. Kemudian contoh yang fa'ilul fi'li, pelaku dari fi'ilnya dan masdarnya enggak sama. Misal dikatakan kumtu li ikramika iyaya. Aku berdiri li ikramika, karena penghormatan engkau iya ya kepada aku. Nah, aku berdiri, ya, dikarenakan penghormatan engkau. Ya, ini kan pelaku dari fi'il dan masdarnya, fi'ilnya koma, masdarnya ikram, itu enggak sama yang diri saya tapi yang memuliakan engkau. Ini enggak bisa dimansubkan, enggak bisa dikatakan kumtu ikraman laka atau ikum tu ikramaka Iya, ya, itu tidak bisa, tapi harus diberi dimajrurkan dengan huruf ya yang maknanya sebab ya. Jadi di sini dimaknakan sebab ya, sebabnya atau untuk atau karena. Aku berdiri li kromika karena penghormatanmu kepada aku. Nah, ini contoh-contoh ya dari beberapa syarat-syarat maf'ul ajlih yang ada empat namun tidak terpenuhi. Nah, itu dengan catatan isimnya ini adalah bentuknya masdar shareh. Jadi dikasih huruf-huruf jer. Tapi kalau masdarnya itu masdar muawwal kemudian dia jadi maf'ul ajlih, maka hanya dua syarat saja. Kalau syarat ketiga dan keempatnya itu tidak menjadi persyaratan. Demikian. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.